saat aku mencoba mengubah skalanya. Saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal. Nafas masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu meski ku tak tahu lagi engkau ada di.